Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah wa salamah tasliman kathira wa ba'd. Ya, siapa yang bersiap? Asal dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa wa asta'inullaha fi alfiyah مقاصد النهو بها المحوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سقط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للاسم تمييز حصل. Sebelum dilanjut kita merujuk dulu. Sini kata Ibnu Malik ataupun Ibnu Aqil, wala yatarakkabul kalamu illa min ismain. Tidaklah kalam itu tersusun kecuali dari dua isim, au min fi'lin wasmin. Di sini beliau menghasar kalam pada dua isim atau satu isim bersama satu fi'il. Hasan, bagaimana Hasan? Sedangkan di sana prakteknya kalam itu bisa tersusun ya dari beberapa susunan, ada tujuh atau lebih disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam Qutrunada. Bagaimana jawabannya San? Di sini hasarnya hasar apa? Wala yatarakkabul kalamu, terus hasar apa kalau laisa bihasar mutlak? Ya, hasar idhafi, ya hasar idhafi, yani binisba ila suwar al mamnu'ah. Ya, hasar di sini la yatarakkabul kalamu illa min ismain, ini hasar, tidaklah tersusun kalam kecuali dari dua isim atau dari satu fi'il bersama isim. Ini hasarnya hasar apa? Idhafi, yakni binisbah ila suwar al-mamnu'ah, pada kaitannya ya dengan susunan-susunan yang terlarang. Seperti apa? Fi'il dengan fi'il ataupun fi'il dengan huruf ataupun huruf dengan huruf, yaitu aswar al-mamnu'ah. Kemudian ya, sebelum dilanjutkan ke pertanyaan, ya kemarin disebutkan oleh Ibnu Aqil ketika mendefinisikan dan makna al-kalam inda fil lughah, katanya ismun likulli ma takallam bihi mufidan kana aw ghairu mufid. Itu yang rajih, kalam ya fil lughah juga sama dipersyaratkan oleh ifadah, mufid juga harus mufid juga. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Faris, an-nutuq al-mufhim. Ya, jadi definisi kalam secara lughah yang rajih dipersyaratkan pula adanya apa? Faidah. Sehingga yang lebih tepat mufidan, sudah titik. Ya. Kemudian setelahnya Usman. Ismu jenis ada berapa macam ismu jenis? Hah? Ada dua, yang pertama ismu jenis apa? Isim jenis jam'i. Yang kedua isim jenis ifradi, apa itu isim jenis jam'i? Ya, usah lihat ya. Isim jenis jam'i apa? Ma yadullu ala apa, hamam? Ma yadullu ala aksar min isnain wa yifarraq ya bainahu wa baina wahidihi bita ghaliban. Ghaliban. Ya. Kemudian isim jenis ifradi apa? Mahwa isim jenis ifradi? Ya. Ma yasduq alal kathir wal qalil bilafzin wahid. Apa yang bisa diterapkan untuk sesuatu yang banyak atau sedikit dengan lafad yang sama. Contohnya apa? Tadi isim jenis jam'i, hamam, contohnya apa? Baqar. Wahidnya apa? Baqarah. Kemudian isim jenis ifradi, contohnya? Ma'un. Terus zahab, khol, ila akhiri. Kemudian ma ma'na al-umum wal-khusus min wajhin. Ya. Ma ma'na al-umum wal-khusus min wajhin. Ada yang hafal? Hah? La yasuk alaihi ala khawr. Misaluhu baina madha wa madha. Misaluhu contohnya apa? Baina al kalam wal kalim. Al kalam wal kalim. Baina huma umum khususun min wajhin. Ya, karena al kalam wal kalim itu bisa ya masuk pada contoh apa? Pada qama zaidun. Kemudian masing-masing bersendiri. Ya, pada in qama zaidun di situ bersendiri apa? Kalim. Pada zaidun qaim bersendiri kalam. Ya. Hanya jitami al-lafzan dua lafaz berkumpul. Ya. Fi sidqi ala syai pada pembenaran. Ya, dalam pembenaran terhadap sesuatu kemudian bersendiri masing-masingnya dalam pembenaran yang itu tidak bisa ya dibenarkan untuk yang lainnya. Kemudian makna al-umum wal-khusus al-mutlak. Haki, makna al-umum wal-khusus al-mutlak. Yang dibaca, ya hafalkan. Ya. An yajtami'a al-lafzani fi sidqi 'ala shay wa yanfaridu al-'am al-'am duna al-akhas. Nah, berkumpul dua lafaz pada pembenaran terhadap sesuatu kemudian yang lebih umum bersendiri tanpa dimasuki oleh yang al-akhas yang lebih khusus. Contohnya apa dengan apa? Hah? Al-kalam dengan al-jumlah. Mana yang lebih umum, al-kalam dengan al-jumlah? Jumlah lebih umum. Ya, karena jumlah tashamil ala al-mufid wa ala ghairi al-mufid. Sedangkan al-kalam, ya, la yahtamil illa ala madha al-mufid. Jadi dihafalkan definisinya. Sudah kita ambil ya. Satu bait berikutnya itu bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamizun hafal. Ikhwan, i'rabnya apa bil jarri? Bil jarri i'rabnya. Ya. Dan maju muta'alik di hafal. Terus lil ismi lil ismi. Ah, sudah. Kalau sudah lihat ke bawah enggak hafal. Sama abrufi bil jarri muta'aliknya dengan apa? Hah? Ya. Ya, bil jarri muta'aliknya dengan apa? Bil jarri ila akhiri. Dengan hasal. Kemudian lil ismi muta'aliknya dengan apa? Dengan apa? Bi mahdhufin. Berarti dia i'rabnya sebagai khabar bagi tamyiz. Kemudian hasal i'rabnya. Hasal i'rabnya sebagai apa? Tamyiz dulu. Tamyiz i'rabnya sebagai apa? Mubtada. Hasal. Hah? Hasalnya apa? Hasal. Enggak tahu. Siapa yang tahu? Hasal i'rabnya hasal. Na'at. Ya, na'at. Dari tamyiz, makanya dia boleh datang sebagai mubtada disifati dengan hasal. Ya, boleh pula bil jar itu muta'aliknya dengan mahdhuf. Berarti dia sebagai khobar bagi tamyiz, kemudian lil ismi muta'aliknya dengan hasal. Itu. Kemana sudah kita jelaskan ya? boleh dengan dua sisi. Bil jar boleh muta'alliqi dengan tamyiz, berarti dia boleh dia dijadikan sebagai khobar bagi tamyiz, berarti muta'alliqi dengan yang mahdhuf. Boleh pula bil jar muta'alliqi dengan hasol. Dan juga demikian alil ismi, boleh dia muta'alliqi dengan tamyiz berarti, atau dia dijadikan khobar bagi tamyiz, maka muta'alliqnya atau muta'allaqnya lil ismi mahdhuf, atau dia muta'alliq dengan hasol. Hasol sifat dari tamyiz, yaitu yang membolehkan tamyiz datang sebagai mubtada dalam keadaan nakirah, karena dia dikhususkan dengan sifat hasol. Ya, sekarang kita lihat di sini syarahnya. Paham ya maknanya ya? Ya Rob sudah paham, mana sudah paham. Terus, dulu orang seperti ini dibiasakan ya. Jadi antum hafal bait-baitnya, juga hafal i'rabnya, dan juga mengerti maknanya, maksudnya. Zakar al-musannif rahimahullah fi hadzal baiti alamatil ismi. Al-musannif rahimahullah menyebutkan pada bait ini tanda-tanda isim. Dan beliau di sini mulai dengan isim, memulai dengan penyebutan tanda dari tanda-tanda isim. Kenapa? Ya li syarafih, karena isim itu lebih mulia daripada dua temannya, fi'il dan huruf. Dari mana diketahui bahwasanya isim itu lebih mulia dari dua temannya? Bistighna'i 'anil harfi wal fi'li biqabulihi lisnad bitarafaih. Ya, dari sisi bahwasanya isim itu istighna'i, bisa mencukupkan diri, bisa mencukupkan dari huruf, bisa mencukupkan dari fi'il, dengan bisanya dia isim ini menerima al-isnad, penyandaran dengan isim yang lain. Maksudnya kita bisa menyusun satu jumlah tanpa menyebutkan fi'il, tanpa menyebutkan huruf, iya kan? Muhammadun alimun, jumlah bukan ini? Jumlah, mufidah bukan? Mufidah. Tanpa fi'il, tanpa huruf. Muhammadun alimun. Nah itu, maksud dari ucapan al-mu'alik di sini. Sedangkan wahtiyaji kullin minal fi'li wal harfi ilaih. Dan dikarenakan masing-masing dan dari fi'il dan huruf itu sangat butuh kepada isim. Bisa enggak kita bikin satu jumlah yang di situ tidak ada isim, tidak ada isim, bisa enggak? Ada yang bisa enggak bikin satu jumlah tidak ada isimnya? Bisa enggak? Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa berarti mengalahkan al-nahu berarti dia. Kharaja ada fi'ilnya huwa, mustatir, ada isimnya, dhamir mustatir. Tapi kalau kita bikin ya satu jumlah tanpa fi'il, tanpa huruf, bisa. Ini menunjukkan kemuliaan isim dari dua temannya. Bisa kita menyusun satu jumlah ya yang terdiri dari isim semua tanpa fi'il, tanpa fi'il, tanpa huruf. Kemudian faminha, dan di antara tanda yang isim itu dikenali dengannya adalah al-jar. Al-jar istilahnya siapa? Orang-orang Basra. Kalau orang-orang Kufah istilahnya apa? Khafab ya. Penulis kitab Jurumiyah ya mazhabnya Kufah, sehingga sering menggunakan ungkapan apa? Khafab. Wa huwa yashmalul jarra bil harfi, dan dia al-jar mencakup jar dengan huruf. Ya, huruf-huruf jar min ila an ala ila akhirih. Wal idhafah juga mencakup jar dengan idhafah. Ini ada khilaf. Ya, apakah dengan idhafah ataupun dengan mudhaf? Ataupun mazhabnya Sibawai dengan mudhaf. Nah, itu yang rajih. Kalau idhafah ambil yang apa? Maknawi, sedangkan mudhaf ambil yang lafzi. Lebih kuat mana ambil yang maknawi dengan lafzi? Ya, lafzi. Ditambah lagi dengan bisa bersambungnya. Amil bersama bisa bersambungnya. Ataupun bersambungnya dhamir dengan isim ya. Contoh ini ghulamuhu. Ya, ghulamuhu ini lihat ada yang menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya amilnya mudhaf ila itu mudhaf bukan idhafah. Itu contoh ghulamuhu. Ghulamuhu yang namanya dhamir itu tidaklah bergandengan kecuali dengan amilnya. Nah, ini juga semakin memperjelas bahwasanya amilnya ataupun yang mengejarkan mudhaf ila itu mudhaf. Karena pada contoh hulamuhu, di sini dhamir ha, bergandengan dengan hulam. Dan yang namanya dhamir tidaklah bergandengan kecuali dengan amilnya. Ya. Kemudian, wat tabaiyah. Yang ketiga tabaiyah, karena ngikut kepada yang sebelumnya. Sebelumnya marfu ikut marfu, sebelumnya nasab ikut nasab ila akhirih. Tapi yang lebih rajih katanya amilnya, ya tabi adalah amilnya, ya madhu sama. Pada contoh ja'a Zaidun wa Amrun, sebagian mengatakan yang merafakan Amrun itu tabaiyah karena dia ngikut kepada Zaid yang marfu, maka ikut marfu. Ini yang masyhur ala al-sinatil mu'ribin. Tapi yang rajih indal muhaqqiqin bahwasanya amilnya Amr, yang merafakan Amr adalah yang merafakan Zaid, yaitu ja'a. Cuma dalam masalah Arab mengapa kita berjalan seperti ini, karena tidak begitu banyak pengaruh dalam makna. Sudah enak ya kayak gitu ya. Yang lain menambahkan yang keempat, ya. Yang pertama kan jar dengan huruf, yang kedua jar dengan idhofa atau dengan mudhof, kemudian yang ketiga tabaiyah. Yang lain menambahkan yang keempat yaitu jar bil mujawarah, karena bertetanggaan, ya, dengan yang majrur, karena bertetanggaan dengan yang majrur. Contohnya hadza juhru dabbin kharibin, hadza juhru dabbin kharibin. Ini adalah lubang biawak yang telah rusak. Kharibin. Dikasah kharibin. Padahal dia sebagai sifat bagi apa? Juhru. Ini adalah lubang biawak yang telah rusak. Kharibin. Sifat dari lubang. Bukan sifat bagi biawak. Cuma di sini dikasrah kharibin karena tetangganya dobin kasrah. Ya, di antaranya juga dalam kiro'ah yang lain. Amsahu biru usikum waru'uri warjulikum. Gitu kan? Sudah kita lewatkan ya, di kawakib itu. Dia sebenarnya ma'tufnya kepada pengusapa, pencucian. Hanya saja karena tetangganya majrur, ru'us, maka dia ikut majrur. Yang lain membawanya kepada al-masah halal khufain. Nahu, contoh, marartu bi ghulami Zaidin. Marartu bi ghulami Zaidin al-fadili. Ini, contoh ini mengumpulkan tiga macam jar. Jar dengan huruf, jar dengan idhofah, jar dengan tabaiyah. Marartu bi ghulami. Ghulami majrur dengan huruf jar. Ba. Zaidin dengan ghulam, mudhaf. Al-fadili, ya, sebagai apa? Tabi' bagi apa? Yang majrur itu ghulam. Ya. Fal-ghulamu majrur bil-harf. Maka ghulam dijarkan dengan huruf ba. Wa Zaidin majrurun bil idhafah, sedangkan Zaid dijarkan dengan idhafah. Wal Fadil majrurun bit tabaiyah, sedangkan Al Fadil dijarkan dengan tabaiyah. Di antara contoh yang mengumpulkan ya tiga macam jar ini juga adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan huruf jar, Allahi ya mudhaf ilaih dengan mudhaf, Ar-Rahmani tabaiyah na'at. وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية وهو هو كمل كمانا ها هو كمل كمانا ها الجر ungkapan dengan al-jar bil-jarri ini lebih mencakup dari ungkapan selainnya dari ahli nahu yang selainnya mengatakan biharfil jar. Ya. Jadi dengan bil jar itu lebih umum, lebih mencakup daripada bi harfil jar. Karena hadza la yatanawal al jar bil idhafah, karena ungkapan bi harfil jar ini tidak mencakup jar dengan idhafah, juga jar dengan tabaiyah, juga jar dengan mujawarah. Wa minha tanwinu. Ya, kemudian di antara tanda berikutnya yang kedua disebutkan di sini setelah jar adalah tanwin. Ya. Itu ada catatan kaki ilhaqu nunin sakinah zaidah di akhir al-asma'i lafzan la khattan li ghairi tawkidin. Tanwin adalah sudah pernah kita lewatkan juga pada pembahasan tuhfa ya. Ya. Apa dalam tuhfa definisinya? Nunun sakinah zaidah. Iya apa? Talhaqu bukan bahasanya. Iya kan? Talhaqu akhir al-ismi lafzan wa tufariquhu khatan. Ya. Nun sukun tambahan yang mengiringi akhir kalimat. Ya, secara pengucapan saja tidak secara penulisan. Ya. Di sini juga disebutkan kembali mengiringkan nun sakinah yang sukun yang sifatnya tambahan bersama akhir-akhir isim secara lafaz saja tidak secara penulisan. dan bukan untuk taukid. Keluar dengannya nun taukid khafifah yang ditulis dengan tanwin seperti lanasfa'an atau yang lainnya dhaifan. Wa minha at-tanwin wa huwa 'ala arba'ati aqsam. Dan di antara tanda isim yang dikenali dengannya isim adalah tanwin. Wa huwa 'ala arba'ati aqsam, dan tanwin yang merupakan tanda yang khusus bagi isim ada empat. Nanti beliau akan menyebutkan tandanya lebih dari empat. Beliau sebutkan di sini arba'ah untuk menunjukkan bahwasannya tanwin yang merupakan kekhususan bagi apa? Isim hanya empat. Gitu, hanya empat. Tanwinu tamkin. Yang pertama tanwinu tamkin. Wa huwa lahiqu lil asma'il mu'rabah. Tanwin tamkin adalah tanwin yang mengiringi isim-isim yang mu'rab. Ya. Untuk menunjukkan baqa'il ismi ala halati sharf, tetapnya isim tersebut dalam keadaan sharf yaitu munsharif, bisa menerima tanwin. Oleh karenanya terkadang tanwin tamkin ini juga disebut dengan tanwin apa? Sharf. Ya. Kalau ada isim yang dia senantiasa ditanwin, ini berarti isim yang kokoh dia. Di atas kisimannya, jauh dari keserupaan dengan apa? Huruf sehingga mabni, dan juga jauh dari keserupaan dengan fi'il sehingga mamnu minas sharf. Hai itu tanwin tamkin. Wa huwa lahiq lil asma'il mu'rabah. Tanwin yang mengiringi isim-isim yang mu'rab seperti zaidin, rajulin. Illa jam'a. Kenapa jam'a dinasabkan? Musafna ya fi illa. Ba'da kalam apa? Tam mujab. Ba'da kalam tam mujab. Kecuali jamak mu'anath salim. Ya, dia tanwinnya bukan tanwin tamkin. Meskipun dia jamak mudzakkar salim adalah isim yang mu'rab juga. Contoh muslimatin. Dan juga kecuali jawarin. Tanwin yang ada pada jawarin itu bukan tanwin tamkin. Kalau tadi pada muslimatin tanwinnya apa? Tanwin muqabalah. Kalau pada contoh jawarin tanwinnya tanwin apa? Iwaban. Apa? Ya, anil harf. Ya. Bukan tanwin apa? Tamkin, tapi tanwin iwab. Tadi jawari, jawarin dibu ada pertemuan dua sukun dibuang ya-nya. Ataupun jawarin dibuang ya-nya diganti dengan tanwin. Jawari dibuang ya-nya diganti tanwin, jawarin. Ghawashin. Semua isim-isim yang dia di atas wazan fawa'il. Ya, maka tanwinnya tanwin apa? Tanwin iwab. Layalin juga. Wasayati hukmuha, ini akan datang. Hukumnya jawarin, jamak dari apa? Jariyah ya. Jariyah itu memiliki banyak makna. Terkadang digunakan untuk as-safina, perahu. Juga as-syams, matahari. Lijaryihima fil bahri wal falak. Karena keduanya berjalan. Ini jariyah kan yang berjalan. Sehingga terkadang dibawa kepada makna apa? Perahu. Karena perahu berjalan di lautan. Juga asyams juga terkadang disebut dengan jariyah. Karena dia juga berjalan. Di falaknya. Wasyamsu. Wasyamsu apa? Tajri. Ya, tajri li mustaqarrillah. Dan juga terkadang jariyah dibawa kepada makna ni'mah. Ni'matullah. Karena ni'mat Allah senantiasa apa? Lijariha ala ibadih. Senantiasa mengalir atas para hamba. Atau juga terkadang dibawa kepada fityah. Apakah dia budak ataupun hurrah umum. Dilihat konteksnya. Terkadang dibawa kepada mana budak. Terkadang juga untuk yang hurrah, yang merdekanya. Kalau ghawashin, mufradnya apa? Ghawashiyah. Hal ataka hadithul ghawashiyah. Apa ghasyiah? Yang menutupi ya. Kemudian tanwin yang kedua. Tanwinu tankir. Tanwinu tankir. dari nakara yunakiru, tankir, tanwin yang menakirohkan. Ya. Wa huwa lahiq lil asma'il mabniyyati farqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Nahwu marantu bisibawaihi wa bisibawaihin akhar. Tanwin tankir adalah tanwin yang mengiringi isim-isim yang mabni untuk membedakan antara yang ma'rifahnya dengan yang nakirahnya. Yang ma'rifahnya tanpa apa? Tanwin. Yang nakirahnya bertanwin. Dan ini sifatnya muporid, bisa dikiaskan. Ya, pada isim-isim mabni yang akhirnya waih. Sibawai, apalagi? Nafpuwai, apalagi? Rohwai, rohawai. Ya, bisa dikiaskan itu. Contoh, marartu bisibawaihi, saya melewati sibawai. Sibawai yang asli, al-alim, al-nahwi ini. Wa bisibawaihin akhar, dan sibawai yang lain. Pintar juga dia, cuma enggak seperti sibawai yang pertama tadi. Sibawaihin akhar, nakiroh, sibawai yang lain. Nah itu. Dipahami ya? Tanwin tankir, itu tanwin yang mengiringi isim-isim yang mabni untuk membedakan yang ma'rifahnya dan yang nakirohnya. Yang tanpa tanwin itu yang ma'rifah, ya si bawi yang sudah ma'ruf. Ya. Alim. Ya. Kemudian yang bertanwin si bawaihin akhar. Si bawah yang lain. Terkadang ada orang yang saking pinternya nahu dengan si bawaihin. Ya. Marotu bi si bawaihin, saya melihat si bawai. Kemudian yang ketiga, tanwinul muqabalah, tanwin muqabalah, tanwin yang didatangkan untuk muqabalah, mengimbangi. Wa huwa lahiqu li jam'il mu'annatsi salim, yaitu tanwin yang mengiringi jamak mu'annatsi salim. Seperti muslimatin. Nah, fa innahu fi muqabalatin nun fi jam'il mudzakkari salim ka muslimina. Sesungguhnya tanwin yang ada pada contoh muslimatin adalah tanwin yang didatangkan untuk mengimbangi nun yang ada pada jamak mudzakkar salim, yaitu muslimina. Pada jamak mudzakkar salim ada nunnya, maka demikian pula diimbangi pada jamak mu'annatsi salim dengan tanwin. Ya. Yang keempat, wa tanwinul iwab, tanwin iwab. Ya, tanwin pengganti. Wa huwa thalathatu aqsamin, tanwin iwab ada tiga macam. Yang pertama, iwabun an jumlatin, pengganti ataupun tanwin yang menggantikan dari jumlah. Wa huwa alladhi yalhaqu iz iwaban an jumlatin takunu ba'daha. Yaitu tanwin yang mengiringi iz, yang mana tanwin ini menggantikan dari jumlah yang setelah iz. Jadi lebih ringkas ya. Jumlah yang datang setelah iz itu dihilangkan diganti tanwin, ringkas. Kaqouli ta'ala, seperti contoh ucapan Allah Ta'ala, wa antum hina idzin tanzurun, dan engkau atau kalian ketika itu, tanzurun, melihatnya. Ketika itu kembali kepada jumlah. Ai hina idz balaghatir ruh al-hulqum. Jadi tanwin yaitu pengulangan harokat yang kedua ataupun harokat yang kedua itu didatangkan untuk menggantikan jumlah yang datang setelah idz, yaitu balaghatir ruh al-hulqum. Dan kalian ketika ruh telah sampai ke kerongkongan kalian, ini balaghatir ruh al-hulqum, ini digantikan dengan tanwin hina idzin, yakni hina idz balaghatir ruh al-hulqum. Jadi ringkas. Yang semisal ini apa contohnya? Idza zul zilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin. Yawma idza fa? Yawma idz zul zilatil ardu zilzalaha. Ringkas ya, dengan di tanwin saja sudah mewakili jumlah. Nah itu yang mengiringi idz. Kemudian contoh yang lain, fahuzifat, maka dibuanglah balaghatir ruh al-hulqum wa ata bitanwin, atau di sini wa utiya bitanwin, kemudian didatangkan tanwin sebagai ganti dari jumlah tersebut yang dibuang. Nah itu. Jadi kalau ditanya apa itu tanwin iwab an jumlah, wa huwa alladhi, jawabannya wa huwa alladhi al-haq iz iwabun an jumlah takunu ba'daha. Itu. Kemudian ba wa qismun yakunu iwabun an ismin. Kemudian macam yang kedua dari tanwin iwab adalah tanwin yang dia merupakan pengganti dari isim. Didatangkan tanwin ini untuk menggantikan satu isim yang dibuang. Wa huwa lahiqu li kullin, yaitu tanwin yang mengiringi kul, iwadun amma tudafu ilaih, sebagai yang mana tanwinnya ini yang mengenai kul menggantikan apa yang kul ini didhafahkan kepadanya, menggantikan mudhaf ilaih. Contoh, kullun qa'imun, kullun qa'imun. Yeah. Makanya boleh kita memulai jumlah dengan kullun, meskipun dia secara zahir apa? Nakirah. Kenapa? Boleh. Karena sudah dihususkan dengan idhafah. Iya kan? Kullun qa'im ini kullu insanin qa'imun. Ya, kullun ilayna raji'un. Ya. Dan masih banyak contoh-contohnya di sana. Fahudhifa insanin maka fahudhifa insanun maka dibuanglah insan. Atau kalau ala al-hikayah fahudhifa insanin ya wa utiya bi tanwin 'iwadun 'anhu, kemudian didatangkan tanwin sebagai gantinya. Ya, kullun ya. Qa'imun. Jadi kullun itu melazimi idhafah. Ya, hanya saja terkadang dibuang mudhaf ilaihnya digantikan dengan tanwin. Ya. Di antara contoh yang lain antum lihat di catatan kaki di situ. Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi. Ya, kullun. Ya, mubtada juga. Kullu insanin. Contoh yang lain kullun lahu qanitun. Ya, kullun lahu qanitun. Kita dapat di sini dhamir yang kembali kepada kullun bisa mufrad bisa jamak ya. Pada contoh kullun ya'malu mufrad huwa kembali kullun. Ya. Kemudian pada contoh kullun yang kedua lahu qanitun jamak qanitun. Ya. Semuanya lahu kepada Allah qanitun tunduk. Contoh yang lain kullan ini yang mansub kullan numidu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik. Ya kull insanin. Semisal kullun juga ba'dun. Di sini enggak ada yang kurang ya. Ba'dun juga sama demikian melazimi idhafah. Kalau dibuang maka diganti dengan tanwin. Di antara contohnya adalah apa? Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd, gitu kan? 'Ala ba'din, yani 'ala ba'dihim. Ya. Contoh dari dalam catatan enggak ada di sini. Ucapan penyair danaitu arwa ad-duyunu tuqda famatlat ba'dan wa addat ba'dan dayantu arwa wa duyunu tuqda famatlat ba'dan wa addat ba'dan. Saya meminjami, menghutangi arwa ya, wa duyunu tuqda, dan yang namanya hutang itu harus dibayar, tapi dia matlat ba'dan, mengulur-ulur sebagian utangnya, wa addat ba'dan, dan menunaikan sebagiannya. Ini ba'dan ya, maksudnya ba'dad dain famatlat wa addat ba'dad dain, dan dia menunaikan sebagian ad-dain. Nah itu empat macam tanwin yang merupakan ciri dari apa? Isim. Dan di sini antum perhatikan hina izin. Iz kan mabni di atas apa iz? Sukun, tapi di sini di kasrah. Kenapa? Hah? Kenapa? Ya lil tiqai sakinain, karena pertemuan dua sukun. Sukunnya ada pada iz, sukunnya ada pada tanwin. Tanwin kan secara pengucapan sukun an, maka dikasrah ya litahallus min iltiqai sakinain hina idzin. Aslinya dia mabni di atas sukun, cuma karena bertemu dengan nun yang itu juga sukun maka dikasrah. Kemudian ya yang kelima ini bukan tanda dari tanda-tanda isim, disebutkan ya oleh beliau istitradan. Yang dimaksud dengan istitradan adalah zikru syai' fi ghairi mahallihi li munasabah. Zikru syai'in fi ghairi mahallihi li munasabah. Beliau sebutkan macam yang kelima dan keenam itu apa? Istitradan. Yani maknanya zikru syai'in fi ghairi mahallihi li munasabah. Menyebutkan sesuatu bukan pada tempatnya tapi karena ada kecocokan. Lagi bahas tanwin. Ini juga ada tanwin nih. Meskipun bukan tanda dari apa? Isim. Ya. Ini kan menyebutkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tempatnya kan apa? Penyebutan tanwin-tanwin yang merupakan tanda bagi isim. Tapi ada munasabah. Munasabahnya mah sama-sama disebut dengan tanwin. Meskipun yang empat yang sebelumnya tanwin secara hakiki, yang setelahnya majazi. Yang kelima yang ini ditetapkan oleh Sibawaih rahimahullah adalah tanwin tarannum. Tanwinu tarannum. Nah itu ada khilaf di antara ahli nahu yang dimaksud dengan ucapan tanwinu tarannum. Sebagian mengatakan yang dimaksud dengan tanwinu tarannum ya tanwinu tarannum. Ya. tanwin zi tarannum. Yang lain mengatakan ada yang dimahdhufkan, yakni tanwin tanwinu tarkit tarannum maknanya. Tanwin yang pertama mengatakan tanwin tarannum adalah tanwin zi tarannum, tanwin yang untuk tarannum, untuk ghunnah. Yang lain mengatakan tanwin tarannum maksudnya tanwin tarkit tarannum, untuk meninggalkan tarannum. Ya, nanti insyaallah akan kita bahas juga. Ya, tanwin tarannum. Ya. Wa huwa alladhi, apa itu tanwin tarannum? Wa huwa alladhi yalhaqul qawafiya al-mutlaqah bi harfi 'illatin. Ka qawlihi fil wafir aqil lillawma 'adila aw 'adilu wal 'itaban wa quli in asabtu laqad asaban. Tanwin tarannum adalah tanwin yang mengikuti ya qafiyah-qafiyah akhir-akhir bait al-mutlaqah yang dilepas dari sukun bi harfi illah, dengan huruf illah. Tadinya bait syair ini sukun pada huruf yang sahih, cuma dilepas ini qafiyahnya ya dengan huruf illah sehingga menjadi panjang. Ya, wal itab jadi wal itaba gitu kan. Saya ulangi, tanwin tarannum adalah tanwin yang mengiringi qafiyah akhir-akhir bait syair al-mutlaqah, yang ini al-mutlaqah yang dilepas bait tersebut tidak disukun, dilepas tidak disukun dengan sebab huruf illah setelahnya, dengan sebab huruf illah setelahnya. Ya, sebelumnya kita perlu sedikit mengetahui tentang dendangan syair. Juga tentang bagaimana dalam mendendangkan syair. Ada tiga mazhab. Yang pertama, mazhabnya orang-orang Hijaz, yaitu mereka kalau mendendangkan syair itu dengan harful itlaq, dengan huruf-huruf illah akhirnya, alif, wawu, ya. Nah, itu seperti dalam contoh ini, aqilillauma adila wal'itaba wa quli in asabtu laqad asaba. Itu tendangannya orang-orang Hijaz dengan huruf-huruf itlaq, mengakhiri bait-baitnya dengan huruf-huruf itlaq, apakah alif ataupun wawu ataupun ya. Kemudian yang kedua, mengganti huruf itlaqnya dengan nun sukun, mengganti huruf itlaqnya dengan nun sukun. Ini dendangannya Tani Tamim dan juga Qais. Ya, sehingga mereka patahkan atau mereka baca dendangkan dalam bashir tadi, aqil lillauma adila fal itaban wa quli in asabtu laqad asaban. Nah, yang ketiga, ini juga insyadnya banyak dari Bani Tamim. Ya. Ini dengan mensukun akhirnya. Aqil lillawma adila wal itab wa quli in asabtu lan asab. Ya, kita ulangi. Wa huwa alladhi, balik kepada penjelasan beliau. Wa huwa alladhi al-haq, tanwin tarannum adalah tanwin yang mengiringi akhir-akhir bait syair al-mutlaqah, yang dijadikan mutlak, dilepas sukunnya dengan sebab datangnya huruf illah setelahnya. Tadi kan itab sini ya. Ya, dilepas sukunya dengan alif itaba gitu. Tadi asab, laqad asab. Tadi asab ini bentukin asab. Dilepas sukunya dengan alif asaba. Kaqaulil wafir, seperti ucapannya kaqaulihi, seperti ucapannya dalam al-wafir, aqillil lauma, tinggalkanlah al-laum. Ya, cercaan adila, wahai adil, nama wanita. Nun ada murakham. Aslinya adilah. Wal itaban, dan juga teguran-teguran keras. Wa quli in asabtu laqad asaba, dan katakanlah jika saya benar, bahasanya dia telah benar, ini saya telah benar. Ya. Katanya di sini faji'a bi tanwin badalan minal alifi li ajli tarannum, maka didatangkan di sini tanwin. Didatangkan di sini tanwin sebagai ganti dari alif untuk tarannum, untuk tarannum. Ya. Tadinya kan wal itaba, iya kan? Asaba laqad asaba. Ya. Didatangkan nun sebagai ganti dari alif untuk tarannum. Ini terkait dengan mana tarannum adalah khilaf. Ya, kalau Ibnu Ya'ish berpendapat bahasanya tarannum ya dengan nun, karena tarannum itu di, adalah yang dimaksudnya tarannum itu huruf gunnah gitu. Ya, itu dihasilkan dengan nun. Wal'itaban, laqad asaban, dengungan itu dengan nun. Hanya saja para muhakkikin, Sibawai dan yang lainnya mengatakan yang dimaksud dengan tanwin tarannum adalah tanwin tarak tarannum. Ya. Tanwin tarak tarannum. Jadi tarannum itu bukan dengan nun tapi dengan alif. Ketika hendak menghilangkan tarannum maka disebut di nun. Ya, ya itu bedaan. Jadi yang pertama tadi Ibnu Ya'ish mengatakan tarannum itu nun dengan nun. Suara nun itu tarannum, dengungan gunnahnya itu. Yang lain mengatakan yang bukan dengan nun tapi dengan huruf itlak itu tarannum itu, dengan alif, dengan wawu dan ya. Ah, ketika ingin ya memutus tarannum tadi maka dikasih nun. Makanya sebagian mengatakan tanwin tarannum maksudnya tanwin tarki tarannum. Tanwin untuk meninggalkan tarannum. Ngerti ya? Paham ya? Ya. Ah, di dalam nuskho yang lain dari nuskhonya Ibnu Aqil itu bukan tanwin tarannum, tanwin tarki tarannum. Dan itu yang lebih tepat berlalan. Jadi tarannum itu yang betul adalah dihasilkan dengan huruf-huruf itlak. Dengan alif, dengan apa, wawu, dengannya. Ah, ketika ingin meninggalkan tarannum, dikasih nun, hilang kan? Aqil lillau ma'adhila wal'itadika wal'itaba, itu tarannum, kata si Bawai dan yang lainnya. Ah, ketika hendak menghilangkan tarannum, dikasih nun, wal'itaban, waquli inna asabtu laqad asaban. Berbeda dengan pendapatnya Ibnu Ya'ish yang mengatakan bahasanya tarannum dengan nun. Gitu. Sudah paham gak nih? Ngerti ya? Tentang tarannum. Siapa yang belum paham? Paham? Ya, jadi yang lebih sahih tanwin tarannum yang dimaksud apa? Tanwin tark at-tarannum. Kemudian makna tarannum ada khilaf. Kalau Ibnu Ya'ish mengatakan tarannum itu dengan apa? Nun. Huruf gunnah biharfin aghan dengan huruf gunnah nun karena gun yakhruj minal khayshum dari lubang hidung. Tapi yang lain mengatakan di bawah dan yang muhakkikin yang lainnya yang saya maksud dengan tarannum adalah dengan itlak huruf itlak. Di situ dihasilkan nada-nada dengan huruf itlak aitaba asoba ya. Siapa paham ya? Oh, yang ada tiga itu. Yang kedua ya dengan tadi tarannum. Ya memang ada khilaf tarannumnya tadi. Ya. Ya, terus di sini juga disebutkan ini, disebutkan rukunya tamim dan qais. Tiga itu disebutkan. Ya, catatan kayak nomor tiga. Ya Allah. Itu rukunya tamim dan qais. Jadi katanya atau sebagian bahasa mereka baru tamim ketika hendak mentarannum jadi di tangan nun. Ya tadi ada khilaf tadi ya. Terkait dengan maksud dari tanwin tarannum. Ini pertama terkait dengan maknanya tarannum itu pada dengan nun atau dengan alif. Yang kedua di sini tanwin tarannum maksudnya tanwin di tarannum atau tanwin tarki tarannum gitu kan. Kemudian contoh yang lain. Ah, ini diantara yang menunjukkan tanwin ini bukan tanwin yang merupakan tanda khusus bagi isim adalah apa? Berkumpul dengan alif lam wal itaban. Ah, itu kan? Kemudian yang kedua, penulisannya nun. Sedangkan pada definisi tentang tanwin apa? Hah? Kalau di kitab Tuhfa itu nunun sakinah zaidatul haqu akhral ismi lafdhan wa tufariqu lafdhan. Masih ada enggak? Masih ada kan? Apa? Lanjutannya itu. Bitakrir apa? Bitakrir apa? Al-haroka apa ya? Ini kan bukan tanwin, tulisannya nun. Ya. Wal-itaban. Ya. Kemudian contoh yang lain. Azifat tarahulu ghayra anna rikabana lamma tazul birihalina waka'an qadin. Tadinya waka'an qadi dengan itlak. Dengan harful itlak. Qadi. Dengan kasro kan ya. Karena hendak meninggalkan tarannum, maka dikasih nun. Qadin. Azifat tarahul telah dekat. Ya, waktu keberangkatan. perpisahan dengan kekasih di sini. Waru anna rikabana, hanya saja rikabana, kendaraan-kendaraan kami, lamma tazul birihalina, masih saja di rumah-rumah kami. Wakan qadi, seolah-olah telah pergi berangkat. Wakan qadin, tadi wakan qadi. Ketika hendak meninggalkan tarannum, maka dikasih nun, wakan qadin. Tapi kata Ibnu Ya'ish, karena kepengen tarannum, dikasih nun. Gitu. Qadin, dah khilaf berarti kan? Paham gak jadi khilafnya ini? Nanti ya, antum condongnya kemana? Kepada Ibnu Ya'ish atau si Bawai dan para muhakikin. Di sini juga disebutkan, tapi pendapatnya Al-Muradi. Jadi ada syarah yang lain dari syarah Ibn Aqil, syarahnya Al-Muradi. Kata Al-Muradi, atarannum maddu sawti mudda di maddah. Di maddah, tujani suhar farrawi. Nah ini. Tarannum adalah memanjangkan suara dengan mad yang sejenis dengan huruf rawi. Harf rawi. Apa sih ar-rawi? Ya. Berarti Ibnu Ya'ibnu apa? Siapa tadi? Al-Muradi. Ya, kenapa? Dan kenapa si Bawai? Bahwasanya tarannum dihasilkan dengan huruf itlaq. Ya. Disebutkan oleh beliau memanjangkan suara dengan memadkan. Dengan mad. Bisaut. Muddatu suwa. Maddu suut. Memanjangkan suara. Bimadda dengan mad. Yang sejenis dengan huruf rawi. Huruf rawi adalah. Al-harful ladhi itubna alaihi al-qasidah. Ulangi. Ditulis ya. Yang dimaksud dengan harful rawi adalah. Al-harful ladhi itubna alaihi al-qasidah. Al-harful ladhi tubna alaihi al-qasidah. Huruf yang qasidah. Qasidah itu dibangun di atasnya. Kalau tadi huruf-huruf apa? Aqilillahumma adilan wa laitaban. Wa quli inna asabtu laqad asaban. Apa huruf-hurufnya di sini? Ba kan? Iya. Nah, aslinya kan wa laitaba. Ini kalau kita hendak apa? Hendak tarannum. Menurut mazhab Syafi'i dan yang lainnya. Kalau kita hendak mentarannum, mengamalkan tarannum, maka kita katakan aqallillauma adila wal itaba wa quli in asabtu laqad asaba. Apa di situ rawi? Harf rawi berarti ba. Akhirnya kan ba. Kayak nuniyah, nun semua huruf rawinya itu. Nah itu, berarti beliau juga sama pendapatnya. Tarannum itu memanjangkan suara dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah dengan alif, tarannumnya sebelumnya dhamma dengan wawu, sebelumnya ya, sebelumnya kasrah dengan ya. Itu. Ya. Kia paham ki? Ki. Apa? Maddu sawt bi maddah bi maddah tujani su harf rawi. Iya. Memanjangkan suara dengan mad yang dia madnya sejenis dengan huruf rawi. Di sini kan huruf rawinya kan fathah. Aitaba, maka madnya dengan alif gitu loh. Aqilillau ma'adila wal itaba dengan alif karena sebelumnya fathah. Iya. Seperti itu. Wa quli inna sabtu laqad asaba dengan alif. Ya, berarti beliau juga sama, Al-Makudi berpendapat tarannum itu dengan huruf itlaq. Huruf-huruf illa yang tiga itu alif, wawu dan ya. Ya? Yang lain? Paham ya? Hah? Ibnu Ya'ish. Ibnu Ya'ish. Kata beliau atarannum innam yahsul ya bin nun yanahu harfun aghan funna. Kemudian yang keenam, wat tanwin al ghali, tanwin ghulu, tanwin lampaui batas ya, melampaui batas wazan. Wat tanwin al ghali wa athbathahu al-akhfash, ini tanwin al-ghali ditetapkan oleh al-akhfash. Jadi al-akhfash menetapkan adanya tanwin ini. Sedangkan as-sayrof, as-sirofi dan az-zajaj mengingkarinya. Ya. ditetapkan oleh Al-Akhfash dan juga Al-Arabiyun, Ahlul Urud, Ahlul Arab. Tapi dinafikan dan digari oleh As-Sirafi dan Az-Zajjaj. Apa itu tanwin Al-Ghali dari Ghulu? وهو الذي يلحق القوافي المقيدة كقوله وقاتم الأعماق خوي المخترق تنوين غولي ada tanwin yang mengikuti akhir-akhir bait syair yang muqayyadah, ya lawannya mutlaqah. Kalau mutlaqah apa tadi? Yang mutlaqah itu pada huruf yang sahih, ya, pada yang huruf yang diharap, yang apa, tidak disukun, ya. Kalau ini bodobitnya makana al-harfu ar-rawi fiha sahihan sakinan, itu makana al-harfu rawi fiha sahihan sakinan, bodobitnya al-muqayyada al-qafi al-muqayyada adalah apa yang huruf rawinya sahih dan sukun, huruf sahih dan sukun. Ya. Jadi akhir bait yang dia huruf sahih dan sukun, nah itu al-muqayyadah. Kalau yang akhirnya tadi huruf itlaq berarti apa? Yang qaf al-mutlaqah berarti. Kalau yang akhirnya huruf illah, qaf yang mutlaqah. Kalau yang akhirnya bukan huruf illah, huruf sahih yang sukun namanya al-muqayyadah. Contohnya, waqatimil a'maqi khawil mukhtaraqin. Ya. An sukunnya mukhtaraqin. Waqatimil a'maq wa rubba di sini. Terkadang qatimil a'maq, ufuk-ufuk yang sangat gelap gulita, khawil mukhtaraqin. Kosong, ya, jalan luas yang kosong di padang pasir. Maksudnya saya lalui juga padang pasir yang gelap gulita tak berujung, saya lalui juga. Dia sedang memuji dirinya. Disebutkan di situ dalam maknanya, al-ma'na katsirun min al-amkina allati la yahtadi ahadun ila sayri fiha li shiddatil dibasiha wa khafaiha qad a'lamtu fiha naqati qad a'maltu fiha naqati wa sirtu fiha yuridu annahu shuja' shuja' shadidu al-ihtimal aw annahu 'azimul khibrah bima salaki sahra. Ini potongannya saja. Maknanya, banyak dari tempat-tempat yang seseorang layah tadi lesir fiha, tidak bisa untuk dia menempuhnya. Ya, li syiddatil tibasi wa khafai, karena saking sukarnya tempat tersebut dan samar. Qad a'maltu fiha, telah saya pergunakan naqah saya, unta saya, wasirtu fiha, dan saya lalui itu. Yuridu, beliau penyair mengatakan bahwa dia adalah seorang pemberani, syadidul ihtimal, sangat kuat menanggung segala macam kesulitan. Aw annahu azimul khibrah, atau maknanya bahwa dia adalah seorang yang sangat berpengalaman, bima saliki sahra, terkait dengan jalan-jalan di padang sahara itu, yang kebanyakan orang situ sudah mati, enggak bisa keluar dia, tapi dia bisa. Yaitu waqati min amaqi khawil muhtaraqin. Ima tadi muhtaraqin, cuma ada pertemuan dari suku ini kasrah muhtaraqin. Di sini jelas. Ya, tanwin ghulu. Ya. Muhtaraq, maksudnya muhtaraq kan, muhtaraq aslinya. Kemudian dikasih tanwin, pertemuan dari suku ini muhtaraqin. Ditambahkan nun di sini. Ataupun tanwin katanya. Tapi tanwin di sini majazi. Ya, tanwin sifatnya majazi karena dari sisi tulisannya nun sukun. Ya, muhtaraqin. Padahal di sini ada al, ya. Al-muhtaraq, al-muhtaraqin. Ya. Ini tanwin ghulu. Wa zahiru kalamul musannifi anna tanwina kullahu min khawasi al-ismi. Yang zahir dari ucapannya musannif, yaitu siapa? Ibnu Malik, bahwa tanwin seluruhnya adalah kekhususan bagi isim, walaysa kadzalik, dan padahal tidaklah demikian. Ya. Beliau mengucapkan apa dalam syairnya? Bil jari wa tanwin wa nida wa al musnadin al ismi tamyizun hasal. Balil ladzi yahtassu bihi al ismu innamahu tanwinu tamkin, bahkan yang dihususkan dari tanwin bagi isim hanyalah tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin muqabalah, dan tanwin i'rab. Wa amma tanwin tarannum wal ghali fayakunani fil ismi wal fi'li wal harf. Adapun tanwin tarannum dan tanwin al ghali, maka keduanya bisa masuk kepada isim, bisa kepada fi'il, dan juga bisa masuk kepada huruf. Kalau antum buka kitabnya Al-Asmuni, di situ ada contohnya. Tanwin yang dia masuk ke huruf juga ada. Qalat banat al-ammi ya Salma wa inin. Wa inin. Wa inin. Kana faqiran mu'diman qalat wa inin. In ya sinun inin. Ya, contoh yang masuk kepada fi'il. Ahari. Imun ada murakham. Harif saja dibuang fa'nya. Ahari. Ibn Amr. Ka'anni khomirn. Khomirn. Ya. Wa ya'du 'alal mar'i ma ya'tamirn. Ya'tamir ya ya'tamirn. Ada yang masuk ke syai'in fi'il huruf. Ini tamin ghali. Mau ditulis ya? Itu silakan. Sekali baca tapi pelan ya. Ahari ibn Amrin. Ahari ibn Amrin. Ka'anni khomirn. Khomirn. Mayam khomir itu masturul akal. Akalnya tertutup. Wa ya'du 'alal mar'i. Wa ya'du 'alal mar'i ma ya'tamirn. Ma ya'tamirn. Kemudian contoh yang masuk pada huruf. Qalat. Qalat banatul am. Qalat banatul ammi ya Salma wa inin. Wa inin. Tadi wa in kasih nun lagi wa inin. Kalau lil tekos lagi wa inin berarti. Kana faqiran mu'diman. Kana faqiran mu'diman qalat wa inin. Wa inin dua kali. Ya. Wa in maksudnya. Nah, bagi ada catatan kaki yang penting di sini. Nah, beliau di sini Ibnu Aqil ya mengkritiki ucapannya Ibnu Malik dalam matan. Yang mana kata beliau Ibnu Aqil di sini al-musannif ya, sepertinya memukul rata semua tanwin, padahal di sana ada tanwin yang tidak dikhususkan bagi isim. Dijawab di sini oleh mu'aliknya, hadzal i'tiradu la yaridu 'ala an-nazim. I'tirad ini tidak bisa diarahkan kepada an-nazim. Ya, i'tirad ini tidak bisa diarahkan kepada an-nazim. Kenapa? Li'anna tasmiyatan nuni tarannum wan nun allati talhaqu al-qawafi al-mutlaqah tanwinan innama hiya tasmiyatun majaziyah. Kritikan ini tidak bisa diarahkan kepada an-nazim Ibnu Malik karena penamaan nun tarannum dan nun yang mengiringi kofiah-kofiah yang mutlaqah sebagai tanwin. Saya ulangi, karena penamaan nun tarannum dan nun yang mengiringi akhir-akhir bait al-mutlaqah dengan nama tanwin, innama hiya tasmiyatun majaziyah, hanyalah ini penamaan yang majazi. Jadi tanwin tadi, tanwin tarannum dan tanwin ghali disebut dengan tanwin itu majazi saja, bukan hakiki. Ya, karena tadi kadang berkumpul di situ alif lam, berkumpul bersama alif lam. Ya, juga dari sisi penulisannya, ya kan, beda, bukan dengan pengulangan harokat. Jadi majazi ya, walaisat mila hakiqah, dan bukan secara hakiki dia disebut dengan tanwin. Allati wudi'a lafzu tanwin. Bukanlah dia secara hakiki sebagai tanwin yang diletakkan ya untuknya tanwin, bukan. Fa anta lihat, fa anta law atlaqta lafzu tanwin 'ala al-ma'na al-haqiqi alladhi wudi'a lahu lam yashmalhuma. Engkau ya, seandainya memutlakkan menggunakan lafaz tanwin sesuai dengan makna hakiki, tanwin sesuai makna hakiki tadi. Ya, sesuai definisi yang telah terlewatkan. Alladhi wudi'alah, yang tanwin ini diletakkan padanya, lam yashmalhuma, niscaya ketika kau mutlakkan tanwin tidak mencakup keduanya. Tidak mencakup tarannum dan juga ghali. Kalau kamu sebut tanwin, ya hanya empat saja. Itu yang mutlakkan. Wal aslu an yuhmal al-lafzu ala ma'nahu al-haqiqi. Dan hukum asalnya bahasa lafaz itu dibawa kepada makna hakiki. Makna hakiki tanwinnya sudah kita lewatkan tadi. Walidhalika naru'annahu la ghabara ala kalami anna an-nazim. Oleh karenanya, kami berpendapat tidak ada kesamaran pada ucapannya Ibnu Malik. Betul sama Ibnu Malik. Ya. Ketika dimutlakan yang terarah hanya pada empat macam tanwin saja. Adapun dua tanwin yang berikutnya itu majazi saja. Ya. Kemudian wa min khawasil ismi. Sebelum dilanjut ada yang bertanya kan? Wa min khawasil ismi an-nida, dan di antara tanda-tanda khusus bagi isim adalah an-nida. Sudah berapa ini? Hah? Jar. Kemudian apa? Tanwin. Yang berikutnya ini kan ya? Bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal nida. Yakni yang dimaksud dengan an-nida adalah salahiyatuhu li an yunada, bisa dipanggil ya. Bisa dipanggil. Contoh ya Zaidu, Zaid bisa dipanggil enggak? Bisa. Ya Zaidu, maka Zaid di situ isim. Karena dia bisa dipanggil dengan ya ataupun teman-temannya. Adapun kalau ada ya yang dia masuk kepada sesuatu yang tidak bisa dipanggil, maka dia bisa dibawa kepada satu dari dua perkara. Yang pertama dia untuk tanbih. Seperti dalam ayat Allah, ya ketika masuk kepada huruf kan, huruf bisa dipanggil enggak? Enggak bisa kan? Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maka dia tanbih. Untuk tanbih kayak ala tanbih. Ketahuilah. Laita qaumi ya'lamun. Duhai kiranya kaumku mengetahui. Atau bisa juga ya di situ ditakdirkan masuk kepada munada yang mahdhuf. Takdirnya ya qaumi atau ya ulai gitu. Tadi yang pertama lebih bagus. Enggak ada takdir-takdiran tadi. Iya. Al-Mu'in boleh ini, boleh itu. Jadi kalau contoh yang lain dalam Al-Quran, masih ingat? Dalam Al-Qur'an itu, Al-Ala Yasjudu. Dalam kiranya Al-Kisai. Bukan Al-La Yasjudu, tapi Ala Yasjudu. Fil-Amr. Ala Yasjudu. Makanya, ya, masuk ke fi'il. Yasjudu. Tandi, ini itu tandi. Ketahuilah, sujudlah kalian. Ya. Lillahi alladhi yukhrijul khaba fi samawati wal ardi ya'lamu ma tukhfuna ma tu'linun. Aitu an-nida. Yaitu addu'a bi al-biya an-nida, panggilan dengannya an-nida ataupun salah satu dari temannya. Kenapa? Ya bahasanya nida ini merupakan tanda khusus bagi isim karena yang namanya tadi nida itu masuknya kepada sesuatu yang bisa dipanggil dan itu isim, itu maf'ul bihnya sebagai maf'ul bih, dan maf'ul bih mesti isim. Kemudian yang kedua ar wal wal alif wal lam, dan alif wal lam kalau ungkapannya Ibnu Malik bagaimana? Bil jari wa tanwini wa nida wa al, ungkapan beliau al, kalau beliau asy-Syarih wal alif wal lam, memang ada khilaf, tapi yang lebih bagus adalah ungkapannya Ibnu Malik al. Itu juga kenapa dipilih sebelumnya oleh Khalil. Iya. Karena ada kaidah bahwasanya annal kalimah idza kana min itsnain fa sa'idan fayuntaq bi lafzi. Annal kalimah idza kana itsnain fa aktsar. Idza kana itsnatain fa aktsar atau fa sa'idan fayuntaq bi lafzi. Kalimat kalau dia tersusun dari dua atau lebih maka diucapkan dengan yuntaq, diucapkan dengan lafaznya, dengan bacaannya. Seperti hal. Ketika kita mengirob hal bagaimana? Al-ha wal-lam ataupun hal. Hal kan? Sama juga al. Dikatakan al. Qoma. Irobnya bagaimana? Qoma Muhammadun. Apa kita irobnya? Qoma atau al-qaf al-alif al-mim. Qoma kan? Ya, tapi kalau dia kalimatnya hanya terdiri dari satu huruf, maka dia disebut dengan namanya. Alba, misalkan maratu bi Zaidin, alba bukan bi, atau darabtu Zaidan, dikatakan atta, dhamir muttasil bukan tu. Ya, ini sudah sering kita ulang-ulang. Kemudian al alif lam atau al al. Ya. Contoh ar-rajulu. Ar-rajulu. Yang dimaksud dengan alif lam di sini al-alif lam al-mu'arrifah, bukan al-mausulah. Karena alif lam al-mausulah itu kadang masuk kepada fil mudhari. Seperti ucapan penyair itu apa? Ma anta bil hakam al-turdha hukumatuh. Ya. Ma anta bil hakam al-turdha. Maksudnya allazi turdha, allati turdha. Ma anta bil hakam al-turdha. Allazi turdha hukumatuh. Bukan juga alif lam istifhamiyah, karena alif lam ada istifhamiyah. Sudah kita bahas juga dalam Gawakib ya. Al fa'alta. Ya. Saya hal fa'alta namanya. Al fa'alta min hal fa'alta. Jadi sini maksud dengan alif lam di situ alif lam al mu'arrifah. Meskipun sebagian mengatakan mausulah juga, adapun Bashir tadi ada yang mengatakan syadz gitu. Contoh wal isnad ilaih. Tadi ucapan Ibn Hisham bagaimana? Bil jari wa tanini wa nida wa al wa musnadin. Beliau sebutkan dalam bentuk masdar, mustar bukan masdar, isim maf'ul. Musnad dari asnada, yusnidun musnad. Tapi yang dimaukan hanya masdar. Isim maf'ul, musnad, tapi yang dimaukan hanya makna apa? Masdar. Itu al isnad ilaih. Isnad ilaih. Ya, disandarkannya sesuatu kepadanya. Contoh Zaidun Qaimun. Zaidun Qaimun. Kita tahu Zaid ini isim karena Al-Qiyam disandarkan kepada Zaid, gitu kan? Disandarkannya Al-Qiyam kepada Zaid. Ya, sekarang contoh apa yang lagi? Kharaja Zaidun. Mana isimnya? Kharaja Zaidun. Hah? Kharaja Zaidun Zaid. Kenapa? Karena al-khuruj yusnad ila iya, Zaid gitu. Dan ini alamat yang paling bermanfaat dari tanda-tanda isim. Karena dengan ini kita bisa mengenali isimnya tak. Lada dorobtu. Zaidan. Silakan tanda-tanda yang lain disebutkan. Tidak bisa. Kecuali isnadilai. Yusnad ilai dorob. Ya kan? Abdorob yusnad ila atta. Juga kita dengan isnadilai mengenali, mengetahui isimannya mak. Isifamia pada contoh. Al-haqoh, mal-haqoh. Ma-al-haqoh. Bukan khobar. Iya. Kemudian juga dengan ini kita bisa mengetahui isimnya isim mausul. Inna ma sana'u kaidu sahir. Ma. Iya. As-sana' disandarkan kepada ma. Isim inna ma sana'uhu. Iya. Nah, itu dari tanda yang bermanfaat adalah al-isnad ilaih. Al-isnad ilaih. Kalau di dalam mutun ada al-ikhbar anhu ya istilahnya Ibn Hisham al-ikhbar anhu ya sama. Sampai sini ada yang bertanya kan? Insyaallah ini sudah pernah ya sebagainya. Kita jelaskan. Alamatul fi'li tanda-tanda is fi'il. Bita fa'altu, ya bisa dengan taslis, dengan tiga rokat. Bisa dengan bita fa'altu, bita fa'alti, bita fa'alta. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali, wa nuni akbillana fi'lun yanjali. Dengan ta yang ada pada contoh fa'altu, dan ta yang ada pada contoh atat, ya. Wa yaf'ali, dan ya yang ada pada if'ali. Nuni akbilanna, dan dengan nun pada satu akbilanna fi'lun yanjali, fi'il itu jelas. Ya, selangi bita dengan ta yang ada pada contoh fa'altu, fa'alta, fa'alti, dan dengan ta yang ada pada wa'atat. Ya. Dan dengan ya yang ada pada contoh if'ali, dan dengan nun yang ada pada contoh akbilanna, fi'il itu menjadi jelas. Paham insyaallah ya, tergambar kan? Dengan ta yang ada pada fa'alta dan ta yang ada pada atat dan dengan ya yang ada pada contoh if'ali dan dengan nun yang ada pada contoh iqbilanna. Maksudnya apa ini? Fi'il itu jelas dengan apa? Ya masuknya apa? Bergandengannya dia dengan dhamir. Ya, dengan dhamir dan bisa menerima ya dan nun ya apa? Ya. Ya muannatsan khotoba dengan nun taukid. Thumma zakara al-musannif. Ini i'rabnya enggak ada yang samar kan? Bita fa'alta wa atata yaf'ali wa nun iqtilana fi'lin yanjali. Bita i'rab muta'alir kenapa? Bita. Yanjali kan fi'lin itu bita. Yanjali bita gitu. Fi'lun i'rabnya sebagai apa? Fi'lun mubtada mu'akhar. Kemudian jumlah yang jali itu pada mahalnya apa? Rafa sebagai khabar. Iya kan? Betul. Berarti bitanya muta'alik saja ya. Fi'ilunya mubtada ya. Fi'ilunya mubtada, yang jali itu khabarnya. Ada bunta, fa'alta, ila akhiri, muta'alik dan yang jali. Iya kan? Iya. Ya kita lihat caranya. Thumma zakar al-musannifu anna al-fi'la yamtazu anil ismi wal-harfi bita'i fa'altu wal-muradu biha ta'ul fa'il wahiya al-mabmumatu al-mabmumatu lil-mutakallimi nahu fa'altu wal-maftuhatu lil-mukhatabi nahu tabarakta wal-maksuratu lil-mukhatabati nahu fa'alti. Kemudian musannif Ibn Hisham rahimahullah menyebutkan bahwasanya fi'il terbedakan dari dua temannya isim dan huruf dengan ta' yang ada pada fa'alta. Yang dimaksud dengan ta di sini adalah ta fa'il, dan ta fa'il ada tiga kan, fa'alta, fa'alti, fa'altu. Wa hiya al-madmumatu lil mutakallim, dan ta-nya didhammah untuk yang mutakallim, fa'altu. Wal maftuhatu lil mukhatab, dan di fathah untuk mukhatab, tabarakta. Wal maksuratu lil mukhatabah, jadi di fathah lil mukhatab untuk seorang laki-laki yang diajak bicara. Wal maksuratu lil mukhatabati, dan di kasrah untuk seorang wanita yang diajak bicara, fa'alti. Yang jelas. Wa yamtazu aidan bi ta'atat wal murad biha ta'u ta'nis sakinah nahu ni'mat wa bi'sat fahtarazna bi sakinah 'anillahi qaulil asma. Dan juga terbedakan, dan juga terbedakan fi'il itu dengan ta yang ada pada atat. Yang dimaksud dengan ta yang ada pada atat adalah ta'u ta'nis sakinah. Ya, contoh ni'mat wa bi'sat. Kenapa kira-kira Asy-Syarih mendatangkan contoh ni'mat wa bi'sat bukan qomat ataupun jalasat? Hah? Untuk mengisyarahkan bahwasanya ni'mat dan bisa ala rajih sebagai apa? Fi'il. Sebagian berpendapat ni'mat dan bisa sebagai apa? Isim. Berdalilkan dengan ucapan seseorang hinama busyira bi bintin, bagaimana ucapannya? Mahiya bi ni'mal walad. Mahiya bi ni'mal walad tuh katanya masuk. Iya, pada ni'mah ba. Bisa contohnya apa? Iya. Bisa al-air ni'ma as-sayr ala bisa al-air. Contoh yang lain apa? Wallahi ma layli. Apa? Ma layli binama sahibu wala mukhalitbu allayani janibu. Wallahi ma layli binama sahibu binama. Binama sahibu wala mukhalitul layani janibu. Jawabannya gimana ini? Ya. Jawabannya gimana? Itu ditakdirkan di situ apa? Apa ditakdirkan apa? Pada contoh. Mahiya bini'mal walad. Mausuf dengan sifatnya. Ya kan? Takdirnya apa? Mahiya biwaladin makulin fi ni'mal walad. Di sini takdirkan mausuf yaitu al-walad. Sifatnya makulin fi. Ya, pada contoh ni'mat sair ala bi'sal air, ala bi'sal air, ala bi'sal air tadi. Ya, ala airin makulin fi bi'sal air. Fahtarazna bisakinah, dan kami berjaga-jaga dengan menyebutkan sakinah. Ta'u ta'nisi sakinah. Alallahi qawlil asma, dari masuknya ta' yang mengiringi isim-isim. Ya. Karena ta' yang mengiringi isim-isim yang ta' yang mengiringi isim-isim itu ta'nya bagaimana? Mutaharrika, ya kan? Qa'imatun jalisatun muslimatun ila akhirih. Dan yang maksud dengan sakinah di sini, sakinatan asla, asluhu. Ya. Asalnya sakinah, sukun. Meskipun dia telah berubah harokat, menjadi berharokat, kasrah. karena pertemuan huruf sukun. Seperti qalatil a'rabu amanna, qalatil a'rabu amanna, qalat di situ taknya tetap dikatakan ta'u ta'ni fi sakinah. Ya, wahurrika liltiqai sakinah ini diharokati dengan kasrah karena pertemuan huruf sukun. Sukunnya ada pada ta, ya, dan sukunnya ada pada lam. Tetap dia dikatakan ta'u ta'ni fi sakinah. Fa innaha takunu mutaharrikah, karena sungguhnya ta yang mengiringi isim-isim itu mutaharrikah, berharokat dengan harokat i'rab. Contoh hadhihi muslimatun, ra'aitu muslimatan, marartu bi muslimatin. Wa min allahi qalil harfi. Ini kemana mataf ya? Hah? Iya. Tadi ya, di atas kini oleh sebelumnya. Fah taratnya bisa kira anillahi qalil asma dan juga aminillahi qalil harfi, untuk mengeluarkan ta sakinah, mengeluarkan ta yang mengiringi huruf, karena ta yang mengiringi huruf itu seringnya di fathah. Contoh la ta, rubbata, summata, ditambahkan lagi satunya la'allata, ya tidak ada selain itu. Ya, lata sering, paling sering. Lata, rubbata, thummata, la'allata. Nah, empat huruf itu. Tambahkan oleh sebagian satu lagi. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Ya. Rubbata sa'ilin anni hafiyin a'arat a'inuhu amlam ta'ara. Ini pasti masih ingat ya, di Kawakib ada ya. Ya. Yang rubba ma wiya ya rubbata ma gharatin sya'wa kalladhagati bil misam. Ini belum masuk. Walakad amru ala la'imi ya subbuni famadaitu thummata kultu la ya'nini. Ini pernah masuk ya. Sebagian besar masuk ya. Ayat syair itu yang disebutkan dalam tamimah itu. Apa? Kawakib. Wama taskinuha ma'rubba, adapun disukunnya ta bersama rubba dan thumma, qalil sedikit, rubbat, thummat sedikit, seringnya fathah. Dan itu sekadar ta'nis lafad saja, ta'nis lafzi lafadnya saja, dan ta'nis lafadnya saja. Wa yamtazu aydan biya if'ali, juga fi'il selain terbedakan dengan ta' fa'il, juga dengan ta'anif fi sakinah juga terbedakan dengan ya pada contoh if'ali. Dan yang dimaksud dengan ya if'ali adalah ya fa'ilah. Ya untuk seorang fa'il, seorang wanita. Fatalhaqu fi'il al-amr, dan ini bisa mengiringi fi'il amr. Idribi. Ya rabnya bagaimana idribi? Ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali apa? Rafin fa'il ya kan? Fa'il. Wal fi'il al-mudhari' juga ya ini, ya if'ali masuk kepada fi'il mudhari', contoh tadribina. Wala talhaqu al-madhiya, tapi tidak mengiringi fi'il madhi. Kalau fi'il madhi bagaimana? Iya, fa'alti dengan ta. Iya. Wa inna ma qala al-musannif yaf'ali wa lam yaqul ya dhamir, hanyalah musannif mengucapkan yaf'ali wa yaf'ali dan tidak mengatakan ya dhamir, li anna hadhihi tadkhulu fiha ya al-mutakallim. Karena ya bomir masuk kepada ya bomir ya mutakalim juga. Ya mutakalim dan bomir juga. Wahia la takhtasu bil fi'il. Tapi ya mutakalim tidak khusus masuk kepada fi'il. Bisa kepada fi'il, bisa kepada isi, bisa kepada huruf. Iya kan? La'alli, inni pada huruf. Ya. Kepada isim juga. Gulami. Fal takunu fihi, bahkan ya. Mutakalim ini masuk kepada fi'il. Contohnya akromani. Masuk juga pada isim, contohnya gulami, masuk kepada huruf seperti ini. Berbeda dengan ya yang ada pada contoh if'ali. Fa innal murada biha ya'ul fa'ilah, maka ini maukan dengannya adalah ya fa'ilah. Alama taqaddam, sesuai dengan yang telah lewat, wa hiya la takunu illa fil fi'il, dan itu tidak terjadi kecuali pada fi'il. Wa mimma yumayyiz, sedikit lagi, wa mimma yumayyizu al fi'la nunu aqbilanna wal muradu biha nunu tawkid khafifatan kanat aw thaqilatan fal khafifatu nahu qawli ta'ala la nasfa'an bin nasiyah wa thaqilatu nahu qawli ta'ala la nukhrijannaka ya syu'ibu. Ya, ini juga sudah pernah, sehingga ini soal enggak terlalu sulit. Dan di antara yang membedakan fi'il ya dari temannya adalah nun aqbilanna, nun yang ada pada contoh aqbilanna, wal muradu biha, yakni maksud dengan nun aqbilanna adalah nun tawkid, khafifatan kanat aw thaqila baghanun khafifatan aw thaqila fal khafifa nahau contohnun khafifa adalah ucapan Allah taala nasfa'an bin nasiyah anasfa'an bin nasiyah thaqila lanukhrijannaka ya syu'aiba ya apa ya rabbiyah lanasfa'an bin nasiyah lam waqi'ah fi jawabil qasam al mahdhuf ya nasfa'a fi'lun mudhari mabni ala al fathli ittisali bi nun taukid khafifa ya bin nasiyah jar majrur muta'alliq bi nasfa'a lanukhrijannaka ya syu'aib ya rabbiyah bagaimana lam waqi'ah fi jawabil qasam al mahdhuf atau al muqaddar nukhrijan nukhrij fi'lun mudhari mabni ala al fathli ittisalihi bi nun taukid ya ثقيلة وفعله ضمير في وجوبا تقدره نحن كاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به يا شعيب يا حرف النداء شعيب يا منادى مبني على الضم في محل نصب هذا مبني مفرد العلم فمعنى البيت معنى بيتني ينجلي الفعل بتاء الفعل jelas fi'il itu terbeda dari dua temannya dengan ta fa'il dan dengan ta ta'nis as-sakinah dan dengan ya fa'ilah dan dengan nun taukid. Nah itu. Atau lebih bagus ya, Allah alam. Dia apa dalam tufa itu? Ya, kalimatnya. Bidukhuli apa? Kumpulan dua tanda. Ah itu fi'ilan ya. Fi'il amr afan, keliru. Catatan kaki dari bahas sendiri itu insya Allah mudah. Yang sudah dibahas. Ya cukup dulu di sini. Ya, dapat berapa syair sekarang, berapa bait? Satu ya, itu enteng sama satu. Satu-satu ya. Iya. Sedikit satu-satu. Awalnya aja bukanya yang banyak. Ya nanti besok gantian lagi yang setoran. Dari awal terus setorannya. Nanti kalau sudah 100, baru ini lagi. 100 sebentar paling ya, 10 menit ya. Eh? Apa 20 menit? Udah 50 ya. 50 diulang lagi, 100 khusus satu pertemuan hanya setoran. Ya. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Allah taala ala wa alam subhanallah. Bihamdika syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.